Perbuatan

demikian hanya orang Yahudi biasanya tinggal di rumah, kok pergi masalahku sampai ke rumahnya orangnya sudah sakit, tidak ada sakit-sakit, dan maka Rasulullah SAW melihat orang ini sudah dekat dan sakaratul maut, wahai putra, maukah kau ucapkan la ilaha illallah, maka pemuda itu pun ragu mengucapkannya. Dia melihat ayahnya yang tidak beragama Yahudi, maka ayahnya berkata betul-betul ikuti Abul Qasim, ikuti ucapan itu, wahai pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dia berkata kita, kalau yang tidak menganggap hujan itu rahmat, tidak boleh kalau penyakit tidak kena flu dan lain sebagainya. Kalau kita bisa hujan menolong musibah, ini musibah. Nah, kita dari Habibi, dari Allah selama tidak hujan, misalnya. Hujan adalah rahmatnya Allah saja. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yang hujan. Bikin hadirin hadirat yang memuliakan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.